sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, itu orang yang sukses yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Wa al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Kita ini semua pasti mati, pasti. Nabi mengatakan wa udda nafsaka min ahlil qubur. Hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Enggak ada yang kekal di muka bumi. Hidup ini dalam perjalanan. Hidup ini dalam perjalanan. Jadi sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.